Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Masih kita membahas pembahasan al-adad wal-ma'dud, yaitu tentang angka dan juga ma'dudnya, sesuatu yang dihitungnya. Dan sekarang masih pembahasan ad-darsu rabi wal isyrun, pelajaran yang ke-24. Setelah pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa kaidah bilangan 1 dan bilangan 2 yang harus seimbang, harus sama, talibun wahidun muzakkar muzakkar, talibatun wahidah muannas muannas. Demikian talibani isnani muzakkar muzakkar, talibatani isnatani, ini muannas muannas. Dan juga kaidah bilangan 3 sampai dengan 10 ini berlawanan. Kalau yang dihitungnya muzakkar, maka angkanya muannas, seperti salah satu tullabin. Nah, ini ma'dudnya yang dihitungnya muzakkar, maka angkanya dikasih tamar butoh. Sebaliknya, kalau ma'dudnya yang dihitungnya muannas, maka angkanya tanpa tamar butoh, salah satu qalibat. Nah, ini kaidah 3 sampai dengan 10. Kaidah 11 dan 12 kita sedikit murojaah dulu, yaitu harus sama muzakkar muzakkar, makanya tandanya adalah tanda checklist ya, maknanya sama. Ahada muzakkar, asyara muzakkar, taliban muannas muannas, ihda muannas, asyrata muannas, talibatan muannas. Ini kaidah 11 dan 12. Kaidah 13 sampai dengan 19 ini yang bagian pertamanya berlawanan, yang bagian keduanya sama. Makanya tandanya checklist dan silang. Contoh misalkan 13 pelajar talibannya muzakkar, maka angka pertamanya yaitu 3-nya muannas. Adapun asyaronya ikutin ma'dudnya, salah sata asyara taliban. Sebaliknya kalau talibatan, salasanya angka pertamanya muzakkar, asyrohnya mu'annas. Demikian juga bilangan 21 wahid wa isrun, ini muzakkar muzakkar, sama. Demikian bilangan 23 ini berlawanan. Kalau yang dihitungnya muzakkar, maka angka pertamanya yaitu salah satunya muannas. Kalau yang dihitungnya muannas talibatan, maka angka pertamanya, angka satuannya dia muzakkar, salasun wa isrun. Adapun bilangan puluhan 20, 30, 40, 50, maka muzakkar atau muannas tetap bentuknya sama, salasuna taliban. Perempuan juga sama, salah sunah talibatan, tidak diberi tamar butoh, tidak salah sunatan, tidak. Demikian bilangan 100 kemarin juga, 100 mi'ah, ini bentuknya mudhaf mudhaf ilaih, mi'ah talibin, harokatnya kasroh, beda dengan sebelumnya mansub sebagai tamyiz, kalau ini mudhaf ilaih, mi'ata talibin. 101 mi'atu talibin wa talibun, wa'nya itu ditambah ya. 103 mi'ah wa salah satu tulabin, kembali ke kaidah. Demikian juga 110 mi'ah wa asratu tulab. 111 mi'ah wa ahada asyara taliban, kalau mu'anas mi'ah wa ihda asyrata talibatan. Nah, ini yang dibahas kemarin sampai 100. Sekarang kita masuk ke bilangan 200 sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. 200 itu bahasa Arabnya mi'atani. Mi'ah 100, 200 mi'atani. Tetapi kalau ingin diberi ma'dud, maka nunnya dihilangkan. Karena dia mi'atani. Tapi ketika dikasih idofah, hilang. Mi'ata. Nah, hilang nunnya. Mi'ata tolibin. Dihilangkan nunnya. Kenapa? Karena dia diidofahkan. Dan sebagaimana yang telah lewat juga dalam pelajaran nahu, bahwasanya apabila diidofahkan, maka nun dihilangkan. Namanya nun apa? Nun yang ada mi'atani. Al-akh iman. Nun yang ada pada mi'atani yang dibuang. Nun apa? Pengganti dari apa? Tanwin. Iya. Mi'atani ini pengganti iwal. Nah, dibuang. Ketika diidofahkan, mi'ata tolibin. Sehingga salah apabila menyebut mi'atani tolibin, salah. Nunnya dibuang. Mi'ata tolibin. Atau tolibatin kalau mu'anas. Kemudian untuk bilangan 300 sampai dengan 900. Nah, ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bilangan 300, dia angka yang pertamanya, yaitu sebelum mi'anya, itu selalu dalam keadaan muzakkar. Nah, salah satu mi'atin. Kenapa dalam keadaan muzakkar? Karena setelahnya mi'ah mu'annas. Mi'ahnya mu'annas. Maka salah satunya enggak boleh, salah satu mi'ah enggak boleh. Harus dalam keadaan muzakkar terus. Bilangan 300 sampai 900. Salah satu mi'ah. Khomsu mi'ah. Muzakkar khomsunya. Sab'u atau arba'u mi'ah. Khomsu mi'ah. Sitatu mi'ah. Sab'u mi'ah. Samani mi'ah. Tis'u mi'ah. Semuanya angkanya sebelum 100-nya itu muzakkar. Kenapa? Karena setelahnya mu'annas. Ini yang pertama. Yang kedua, tulisannya wajib nyambung dengan mi'ah. Nah, ini cara penulisan pelajaran khot ya. Tulisannya 300 harus nyambung dengan mi'ahnya. Nah, ini jadi dua poin penting tentang bilangan 300 sampai dengan 900. Yang pertama, bilangan atau angka sebelum 100-nya itu wajib muzakkar. Kenapa dia wajib muzakkar? Karena setelahnya atau mudhof ilaihnya mu'annas. Mi'ah kan mu'annas. Sehingga gak boleh kita katakan salah satu mi'ah. Ada tamar butohnya sini. Salah satu mi'ah. Gak boleh. Kenapa? Karena ininya mu'annas. Maka salah satunya muzakkar. Nah ini. Sehingga gak, apabila antum menyebutkan khomsatu mi'ah, salah. Khomsu mi'ah. Atau sitatu mi'ah, salah. Situ mi'ah. Selalu dalam keadaan angka sebelum 100-nya tanpa tamar butoh. Ini kaidahnya. Kemudian kaidah kedua, kaidah penulisan. Ketika antum nulis, misalkan antum nulis di nota, di kuitansi, ya, penulisannya bagaimana? Salah satu mi'ah. Harus nyambung. Salah satu. Enggak boleh kita katakan salah su. Nah, ini salah. Salah su mi'ah dengan dipisah. Salah su mi'ah dengan dipisah. Nah, maka yang demikian salah ya. Salah su mi'ah. Nah, salah su mi'ah. Nah, itu salah su mi'ah. Nah, ini harus nyambung, tidak boleh dipisah. Tidak boleh pisah. Nah, kemudian bilangan 1000. Alfu tolibin atau tolibatin. Alfu tolibin atau tolibatin. Nah, ini bentuknya mudhof ilaih. Alfu 1000. Karena bilangan 1000. Alfu tolibin. Ini mudhof ilaih. Atau tolibatin. Alfu tolibin. Dia mudhof ilaih. Tolibatin. 2000 alfani. 2000 alfani. Nah, ini 2000 alfani. Kalau disandarkan alfa tolibin atau tolibatin. Alfa tolibin atau tolibatin. 3000. Nah, ini dijamakan alf alafnya dijamakkan. Salah satu alaf. Nah, ini kebalikan dengan mi'ah. Kalau mi'ah ini enggak ada tamarbutoh sebelum mi'ahnya. Tapi kalau 1000 ada tamarbutoh sebelum alafnya, sebelum ribuannya. Kenapa? Karena setelahnya muzakkar. Salah satu mi'ah, salah satu alaf. Alaf. Alaf muzakkar. Salah satu muannats. Alaf muzakkar, salah satu muannats. Karena setelahnya muzakkar, maka salah satunya wajib muannats. Sehingga salah apabila salah satu alaf. Nah, ini kebalikan dari kaidah yang sebelumnya. Dia wajib sebelum ribuannya itu ada tamarbutoh. Sebelum ribuannya yaitu alaf ada tamarbutoh. Salah satu alaf tolibin atau tolibah. Arba'atu alaf tolibin atau tolibah. Khomsatu alaf tolibin atau tolibah. Sittatu alaf tolibin atau tolibah. Sab'atu alaf tolibin atau tolibah. Tis'atu alaf tolibin atau tolibah. Asyratu alaf tolibin atau tolibah. Wajib ada tamarbutohnya. Kenapa? Karena setelahnya alaf muzakkar berlawanan. Ini mu'annas. Nah, kemudian yang 20, yang 10 ribunya. Asyratu alaf tolibin wa tolibah. Nah, ini kaidah bilangan 3000 sampai dengan 1000. Nah, solo. Ada yang tanya kan? Nah, anak tes dulu ya, biar paham. Sekarang bilangan dari ratusan dulu. Kalau ada kalimat 200 pulpen, ya, bagaimana Abu Fauzan? Pulpen. Mufrad, kolamin. Nah, mi'ata kolamin. 400 buku. Ya, bagaimana? Buku kitabin, kitab, mufrad, kitabin. Arba'u mi'ati kitabin. Nah, dia mudah-mudah belai ya. 1000 buku. Nah, bagaimana? Alfu kitabin. 2000 buku. Nah, nunnya dihilangkan. Alfa kitabin. 10.000 buku. Ya, mengenai Abdul Aziz. 10.000 buku. Nah, asratu ala kitabin. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke 20.000. 20.000 ini enggak ada tamar butohnya. Isruna dan dibaca alfa. Nah, harokatnya alfa. Karena dia sebagai tamis ya. Isruna alfa tolibin. Nah, harokatnya fathah setelah kalimat puluhan ribu ini. Isruna alfa, dia sebagai tamis, tolibin. Dia diidofahkan alfa tolibin atau tolibatin. Salasuna alfa tolibin atau tolibatin. Arba'una alfa tolibin atau tolibatin. Khomsuna alfa tolibin atau tolibatin. Nah, ini selanjutnya. Situna alfa tolibin wa tolibatin. Sab'una alfa tolibin wa tolibatin. Samanuna alfa tolibin wa tolibatin. Sampai ke 90.000. Tis'una alfa tolibin wa tolibatin. Nah, ini. Kemudian 100.000. Mi'a alfi. Nah, ini bentukannya mudah-mudah. Mi'a alfi tolibin. 100.000 pelajar. Atau tolibatin. 200.000. Sama kaidah. Mi'ata alfi tolibin. Atau tolibatin. 300.000. tinggal tambahin 300. Salah satu mi'ah alfi tolibin, alfinya tetap mufrad atau tolibatin. 400 ribu arba'u mi'ah alfi tolibin wa tolibatin. Demikian 500 ribu khomsu mi'ah alfi tolibin wa tolibat. Tinggal dikiaskan yang lainnya. Nah ini bentukannya pertama 300 dulu salah satu mi'ah, kemudian baru ditambah 1000, 300 ribu. Kalau kita paham kaidah-kaidah sebelumnya, tinggal ditambahin saja. Nah ini, dan bentukannya adalah mudhof ilaih alfinya. Salasu mudhof, mi'ah mudhof ilaih, wahuwa mudhof, alfi mudhof ilaih, tolibin mudhof ilaih juga. Nah ini. Nah, di sini contoh langsung. Mau ada dua versi dalam bahasa Arab, ada yang dari hitungnya dari ribuan dulu atau hitungnya dari satuan dulu. Nah, contoh di sini, ini yang hitungan dari satuan, ini lebih mudah kalau dari satuan. Misalkan 6543, ini kasih contoh. Nah, kita mempraktekkan kaidah 6543. Ini yang lebih mudah dimulai dari satuan, dari 43-nya dulu. Lihat ma'dudnya dulu untuk menentukan, lihat yang dihitungnya dulu. Misalkan rial 6543 rial, maka yang pertama dicari 43-nya dulu. 43 kalau rial, berarti kalau 43 rial dia mudahkan, berarti salah satu wa arbauna, sudah ketemu salah satu wa arbauna 43. Kemudian tambahin 500-nya wa khamsumi'ah kemudian baru ditambahin 6000-nya ala, ini versi dari belakang ya, dari 3, 4, 5, 6 salah satu wa arbaun khomsun. Jadi angka satuan dulu 3, kemudian arbaun 40, kemudian ratusannya khomsumi'ah, kemudian ribuannya sitatu ala priyali. Ini versi kalau hitungnya dari satuan. Bisa juga versi kedua. Versi kedua hitungnya dari yang ini enggak sebutkan ya, tapi ya anda contohkan aja supaya anda bisa. Hitungannya dari 6000 dulu. Berarti kalau dari 6000 dulu, berarti tinggal dibalik aja sitatu ala sitatu ala, kemudian wa khamsumi'ah bukan arbaun wa salasah, salah salah satu wa arbaun 43. Nah ini. Jadi kalau misalkan dari hitungnya dari depan, maka sitatu ala 6500 khamsumi'ah jangan arbaun wa salasah, bukan, tapi 43. Salah satu wa arbaun. Jadi sini 43. Karena susunannya bukan arbaun salas, kalau arbaun salas enggak ada dalam bahasa Arab. Jadi salah satu arbaun. Makanya lebih mudah ini yang pertama. Urut. Tapi kalau yang ini salah satu arbaun. Sitatu mi'ah, sitatu ala, wa khamsumi'ah, wa salah satu wa arbauna rialan. Ini kalau dihitungnya dari depan. Nah ini. Sehingga lebih mudah cara yang pertama dari belakang. Sekarang yang berikutnya, yang kalau mu'anah, rubiah. Nah ini harus diperhatikan, nanti ikhwah bisa memberikan contoh ya. Rubiah. Masih soal yang sama. Misalkan dari belakang, salasun. Wa arbaun. Wa khamsumi'ah. Wa sitatu ala rubiyah. Karena rubiyah mu'anas, maka pakainya salasun. Karena rubiyahnya mu'anas, pakainya salasun. Nah, ini kalau versi dari belakang, dari angka satuan kita sebutnya. Kalau dari angka ribuannya, bagaimana Abu Fauzan? Untuk yang rubiyah. 6.543 rubiyah. Kalau versi dari depan. Berarti si tatu alaf. 6.000 dulu. Si tatu alaf. Wakom sumi'ah. Kemudian 43-nya. Salasun wa arba'una rubiyah. Salasun wa arba'una rubiyah. Nah sekarang ada yang tanya kan sebelum ana yang nanya tentang bilangan ribuan. Ya ini al-akh iman, ini gak ada di buku ya. Misalkan kita hitungnya versi belakang aja yang mudah. Versi dari belakang ya, lebih mudah. Misalkan ada kalimat Tolib 9.878. Ya bagaimana bahasa Arabnya? Samaniyatun Wasabu'una Wasamanumiatin 9 Tis'atu alaf Tolibin. Nah iya, harus sering dilatih biar lancar. Kalau berapa ini kan harus bisa dengan cepat. Yaitu tadi 9.878 tolib, yaitu adalah samaniyatun. Nah, karena dia mudzakkar maka samaniyatun. Wasabuuna 70. Wasamanumi'ah 900. Watis atu ala tolibin. Nah, contoh lainnya. Misalkan ada kalimat enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat tolibatin. Berarti sekarang kemana? Ya, Abu Sa'iman. Arba'un. 80. Samanuna. Sabu umi'ah, sabu umi'atin. Alaf tolibatin. Nah, mitab. Ya, berikutnya. 5.479. Kitab. Ini bukan kan nol ya, ini 5 kalau bahasa Arab. Kalau 0 titik. Nah, iya, bagaimana? 9 dulu, satuan. Tis'atun, tis'atun. 70. Sabuna. 400. Mi'ah. 6. Kom satu alaf kitabin. Nah. Ya. Nah, mau belajar sih. 2014. Kan 2014. Tahun 2014. Berarti sana. Apa bahasa Arabnya 2024 ya? Sekarang 2024. 2024. Karena tahun berapa sekarang lah? Mau nyebutin pakai bahasa Arab? Bagaimana ya bahasa Arab? Bingung pakai ikhwah. Nah, kalau udah belajar ini bisa. Tahun 2024 ya bagaimana? Alfa alfa alfa enggak alfa 2000. Wa alfa sanatin. Nah, jadi apa? Jadi Berarti ada ini arbaun wa isruna. Ini enggak ada ratusannya, ya enggak usah, lewat langsung. Nah, kalau 0 kan berarti enggak ada, enggak usah disebutin. 2024. Sehingga jangan bingung ini berapa ini? 0. Kalau titik ya berarti enggak usah disebutkan, berarti ratusannya enggak ada. Berarti arbaun wa isruna wa alfa sana 2024. Nah, ini 2024. Misalkan lahir, ada seorang lahir tahun 1989. Nah, misalkan, lahirnya tahun berapa nih, antum? Nah, misalkan, antum mau nyebut tanggal lahir antum. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Sanah juga. Ya. Untuk tanggal lahir sendiri. Nah, 1989. Ya, sanah, muanah. Berarti tisun. Nah. Tisun. Wal sana. Nah. Jadi bisa menyebutkan tahun lahirnya kapan. Misalkan 1989. Maka sana kan tahun. Maka tahun adalah mu'anah. Berarti tisun. Wa tamanuna wa tis'umi'ah wa alf sanah wa alfu sanah. Nah, ini bisa dikiaskan. Jadi bisa nyebutin tanggal lahir, bisa nyebutin tahun lahir, bisa nyebutin tahun ini dengan bahasa Arab. Juga bisa menyebutkan jumlah dengan bahasa Arab. Sehingga ini ada kaidahnya, enggak asal sembarang sebut. Ada sebagian yang bahasa-bahasa amiah sebut aja 2750 ya, mending khoms. Misalkan ini 1989. Kalau asal sebut oh, is'ah samana samaniyah samanuna wa asal sebut kadang-kadang. Itu ada kaidahnya, enggak bisa baca tis'atun kapan, tis'un kapan. Samanun kemudian enggak bisa dibaca tis'atu mi'ah, tis'u mi'ah. Kemudian baca alaf ini ada kaidahnya. Sehingga untuk menyebutkan bilangan ribuan saja itu ada kaidahnya, enggak asal sembarang sebut. Kadang orang-orang yang enggak belajar atau bahasa-bahasa amiah asal sebut. Nah, ini tidak sesuai kaidah. Padahal kalau sesuai kaidah bisa. Nah, sekarang siapa yang bisa aja? Misalkan halaman 4000, ini 400.000. 400.000. Siapa yang bisa ini yang bisa? Pertanyaan bagi yang bisa. Ya, bagaimana? 468.923 halaman, misalkan sofa atau tolib aja lah, gampang tolib. Ya, ini udah masuk ini ratusan ribu nih. 468.923. Ya, siapa yang bisa? Ya. Wa isruna tis'atu mi'ah. Iya, 8.000. Wa samana samaniatu alaf 68 samania samaniatu wa situna wa arba'u mi'ah atau mi'ah talib. Nah, jadi ini dulu salah satu panjang ya, salah satu wa isruna wa tis'u mi'ah. Ini kembali ke kaidah awal lagi. Jangan 8, 68, 400. Kalau ini kan 468. Antum bikin 468 tapi ribu. Berarti wa situna. Nah, pakainya ini 400.000 wa arba'atu. Jadi, salah satun wa isruna wa tis'u mi'ah. wa samaniyatun wa situna wa arba'atu alaf wa arba'atu alfi talibin. Arba'atu alfi talibin. Ini panjang. Untuk di makam. Soal antum harganya berapa? Nah, antum harus bisa nyebutin nih. Bagaimana kaidah penyebutannya? Nah, ini sesuai dengan kaidah. Jadi arba'atu alfi talibin. Jadi 468.923 talib. Salah satun wa isruna wa tis'umi'ah wa samaniyatun wa situna wa arba'atu mi'ah alfi talibin. Nah, ini tinggal dilatih sendiri ya, nanti di rumah dilatih cara penyebutannya. Ahwalul adad, terakhir sebelum kita tutup, al-adadan, angka dua, wahid dan isnan. Al-waqfil ma'dud, ini ringkasan, harus sesuai kan, talibun wahid, isnani, kemarin talibani isnani, harus sesuai, mudzakar, tandanya tanda checklist sesuai. Adad bilangan 3 sama 10, al-aqsil ma'dud, berlawanan dengan ma'dudnya, berlawanan dengan ma'dud, maka tandanya tanda silang. Salah satu tulabin, berlawanan ya. Al-adadan bilangan 11 dan 12, al-juz'an ala waqfil ma'dud, dua-duanya harus sesuai. Berarti ahada asyara taliban, muzakar, isna asyara taliban. Bilangan al-adad dari 13 sampai 19, al-juz'ul awal ala aqsil ma'dud, bagian pertama dia berbeda dengan ma'dudnya yang dihitungnya, bagian kedua sama, maksudnya asyaronya sama. Tadi sudah sebutkan arba sab'ata asyara taliban. Sab'atanya mu'annas, asyaronya mudzakar, talibannya mudzakar. Kemudian yang ahwalul ma'dud, ini ringkasan. Kalau kita paham kaidah sebelumnya akan bisa. Ahwal ma'dud dari 3 sampai 10, ma'dud itu yang dihitungnya. Bilangannya jamak majrur. Makanya tullabin. Nah, ini jamak majrur. Bilangan 11 sampai 99 ma'dudnya yang dihitungnya mufrad mansub sebagai tamyiz ya. Mufradun mansub taliban. Bilangan 100 sampai dengan 1000 dia mufrad majrur talibin karena mudhof ilaih. Nah, ini cara bacanya. Kapan jamak bilangannya, kapan mufrad mansub dan kapan mufrad majrur. Jamak majrur bilangan 3 sampai 10. Ini yang dihitungnya bentuknya jamak majrur. Bilangan 11 sampai 99 itu mufrad mansub. Isruna taliban. Bilangan 100 sampai 1000 dia adalah bentuknya mufrad majrur, bacanya talibin. Nah, dan untuk ini harus sering latihan ya. Harus sering latihan. Tentunya bagi para ikhwah untuk latihan. Baik, mungkin sampai sini aja. Alhamdulillah selesai kita bilangan adad wa ma'dud dan kaidah-kaidahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi Darsul Khamis wal Isrun pada pertemuan akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.